Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana di mana wae ayana, alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana masih tiasa patepang deui di Jomantara tina acara kajian fikih anu sapertos biasana kajian ieu disiarkeun di Studio Radio Madu Radio Himmah FM di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Oke, sapertos biasana tina kajian ieu urang nyaeta ngangge pedoman kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Dina pertemuan anu kapungkur, alhamdulillah urang sadayana tos rengse ngabahas masalah perkara-perkara anu nyebabkeun karena ruhsah tayamum. Ini perkara-perkara anu upami aya eta selesai je perkara teh urang tiasa ngalaksanakeun tayamum gaganti tina wudu atau gaganti tina adus. Nyata perkara-perkara ieu aya tilu. Aya tilu perkara nya anu nyebabkeun kana tayamum teh, di antaranya nyaeta teu aya cai. Teu aya cai nya. Anu kadua atawa aya cai, anu kadua nya aya cai tapi dibutuhkeun kaperluan nu sejen. Seperti kangge ngaleueut nya, ngaleueut kangge keperluan manusia sehari-hari. Anu katilu nyaeta sebab-sebab tayamum teh nyaeta upami jalmi kaserang penyakit anu mana eta penyakit teh ulah kakenaan ku cai. Jadi upami misalkan badanna kakenaan ku cai mentak madorot eta cai nya. Eta tilu perkara ieu upami aya ti salah sahiji jalma nya eta nimpa ka sahiji ka salah saurang eta teu nanaon urang ngalaksanakeun tayamum nya tong wudu nya. Boh eta mah tayamumna tina hadas alit atawa tina hadas ageung. Jadi tekedah adus nya, tekedah adus atau tekedah wudu tapi cekap tayamum. Ayeuna insyaallah tina pertemuan ieu insyaallah urang raskeun masih baden raskeun pembahasan masalah tayamum nyaeta masalah fardu-farduna tayamum. Kamari mah urang ngajelaskeun teh perkara-perkara anu meunang anu nyebabkeun urang ngalaksanakeun tayamum. Ayeuna fardu-farduna tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sarang ari fardu-farduna tayamum khamsatun eta aya lima. Naklu turabi anu kahiji nyaeta mindahkeun lebu. Mindahkeun lebu, maksud mindahkeun lebu teh nya mindahkeun kana imak kana panangan nya. mindahkan karena pandangan lebu mah tempat badai di menawai lebu nak nu penting mah lebu nu suci nya sarang lebu teh mungkin badai disebatkan oge dina syarat-syaratna tayamum eta lebu teh kedah nu suci nya ari tayamum teh nyaeta artina teh susuci ngangge lebu ari nu dimaksud lebu di teh lebu dina taneh nya sanes lebu dina kapur atau lebu dina naon teh dina lebu urut hawu misalkan naon teh lebu dina lebu kayu sanes anu dimaksud di teh lebu teh nyaeta lebu dina taneh disyaratkan kedah anu suci. Nah, rukun anu pertama nyatina teramum teh tayamum teh nyata mindahkeun lebu. Mindahkeun lebu anu mana eta lebu teh bakal dipake ngusap kana anggota tayamum nyata pamenteu sareng panangan. Mindahkeun kumaha atuh engke bakal dijelaskeun kumaha mindahkeunna nya. Wa niyatus tibahati nahwi sholati anu kadua rukun kadua tina rukun fardu kadua na fardu na tayamum teh nyaeta niat kumaha atuh niat na tayamum teh ari niat na tayamum benten sarang niat na wudu da ari tayamum mah sapertos anu dijentrekeun tina pangaosan kapayun ari tayamum mah ieu nyaeta disebutna toharoh dururoh. Jadi susuci anu dimenangkan kerkaayaan darurat. Kerkaayaan darurat. Kumargi kitu dina masalah niatna oge bentennya. Benten sarang wudu, benten sarang adus. Kan ari wudu mah urang dina niat teh kenging tilu perkara. Tilu macam tina niat wudu teh tiasa urang tina niat wudu teh ngucapkeun nawa itu ropa hadasil asgori misalkan tiasa atawa niat nawa itu wudu'a tiasa kenging oge gitunya atawa niat nawa itu istibahat sholah kenging oge aya tilu warna tilu macam. Nah, upami tina tayamumah kumargi tayamum teh ieu susuci pangganti nya sanes nu asli. Susuci anu dimenangkeun keur waktu darurat unggul, maka dina niatna oge beda. Naon atuh bedana? Bedana nyaeta dina niat tayamumah urang hareumeunang tina niat tayamum teh hiji sawarna unggul. Nyata orang niat istibahata nahwas sholah atau lamun misalkan orang rek sholat istibahata sholah ini niat orang tayamum supaya ngamenangkan sholat ngesahkan karena sholat gitu temenang orang misalkan nawaitu tayamum temenang tama kunaon gitu naon atuh beda nak kumargi tepikin kabeda dina niat na oge kan sama-sama kan itu haroh sana. Ya toharoh, wudu toharoh, adus toharoh, kunaon geuning dibeda-bedakeun. Perbedaanna anu pertama tadi tos disebatkeun, ari tayamum mah nyaeta toharoh doruroh, nyaeta susuci nu dimenangkeun keur kaayaan darurat tungkul. Benten sarang wudu atawa adus. Nu kadua bedana nyaeta ari adus mah atawa ari wudu mah eta ibadah mustaqillah nyata ibadah anu nanti mandiri maksudna mandiri kumaha jadi ibadah anu diparentahkeun anu diparentahkeun dilaksanakeunana lain tergantung kanu sejen. Kumargi kitu kan aya ari dina wudu mah nya aya istilahna wudu sunnah nya naon wudu sunnah teh tuh nyata tajdid al wudu tajdidul wudu sareng wudu. Nah, orang tiasa ngalaksanakeun ibadah wudu sanaos henteu bade salat atawa henteu bade ngalaksanakeun ibadah-ibadah lain anu ngabutuhkeun kana wudu. Urang mah pokona mah hayang dawam we. Hayang dawam thaharah misalkeun eta kenging pahala. Eta maknana artina ibadah mustaqillah. Benten sarang tayamum. Ari tayamum mah nya eta pangna dimenangkeun tayamum atawa diwajibkeun tayamum eta kaayaan tertentu untuk tina setiap waktu. Sarang tayamum teh henteu dilaksanakeun kecuali lamun rek ngalaksanakeun ibadah nu sejen. Misalkan bade salat, bah salat sunat atau salat fardu. Henteu diparentahkeun tayamum upami henteu bade ngalaksanakeun ibadah nu sejen teu. Kusabab ari tayamum mah fungsina nya ngarsa ukur alat atawa perantara anu dimenangkeun, anu ngameunangkeun eta perantara teh urang ngalaksanakeun salat atawa ibadah-ibadah nu sejena. Jadi henteu ngaleungitkeun hadas ari tayamum mah benten sareng wudu kumargi kitu eta naon teh tayamum mah disebatkeun ibadah wer mustaqillah. Ini ibadah dilakukan soteh kusabab aya nu sejena. Anapun ari manehna sorangan mah teu naon teh ari tayamum mungkul mah teu di naon teh teu diparentahkeun ku agama. Jalma teu gaduh naon teh panejana naon teu bade salat teu bade maos Quran misalkeun nya teu diparentahkeun tayamum. Bahkan sing jalmi anu bade salat oge teu diparentahkeun tayamum kecuali upami tos lebet waktu salat. Ya, upami tos lebet waktu salat. Benten sareng wudu, wudu mah iraha wae. Iraha wae bade wudu mangga. Iraha wae bade wudu mangga, sah wuduna sareng kenging ganjaran benten sareng tayamum. Ya, eta bedana masalah wudu sareng tayamum kumargi kitu dina niatnya oge dibedakeun. Wala budda minat ta'arrudi lil fardhi in tayammama lahu. Nah, sareng perlu diingetkeun nya, perlu dicamkeun ya dina masalah niatina tayamum. Ya, upami tayamumna upami tayamumna kangge ngalaksanakeun ibadah fardu, ieu kedah disebutkeun dina niatna. Kedah diinget nya. Ari nyebatkeun mah da teu wajib. Maksud ta'arudi dia sanes nyebatkeun nya. Penting hadir tina hate teh bahwa ieu tayamum teh kangge salat fardu misalkeun kitu nya. Kangge salat fardu. Teu wajib. Wa masul wajhi rukun anu katilu atau fardu anu katilu tina fardu-farduna tayamum teh nyaeta ngusap wajah, ngusap pameunteu. Ngusap pameunteu ya sapertos sapertos ngusap nuju wudu. Hari ieu mah benten nya. Dina sadayana ge benten har sami dina ngaran nungkul ari prak-prakana ari prak-prakat prak-prakanana mah da beda nya. Di antarana naon anu diusap ayeuna mah sanes nu diusap mah tetep pameunteu nya har tentu wae ari nu anu pake ngusapna kan ayeuna mah lebu ari nu urang ngusap nanti ngumbah nanti ngawasu pameunteu ngangge cai mah kudu lanti sadayana nya kudu tepi cai teh ka jero-jero nya ka handapeun janggot upami janggotna ipis atau kumis sadayana. Eta wajib nepi ari lebu mah teu. Tu kedah ieu digosok-gosok ieu mah diasup-asupkeun loh lebu teh supaya asup kana ieu nu kahalangan ku janggot henteu eta mah teu diparentah nya. Henteu diparentah. Nu penting usap sing kausap sadayana nu zahirna nu lahirna atawa jerona mah henteu. Nya teu diparentah kedah kaasupan lebu ka usap ku lebu. Wa masul yadaini ma'al mirfaqaini anu rukun anu salajengna fardu anu kaopat nyaeta masul yadaini ma'al mirfaqaini ngusap dua panangan dugi atau sareng kana sikuna nya sareng sikuna. Seprosesi wudu we nya. Taya benten ahar benten mana ngusapna wungkul cara ngusapna benten emangnya. Wa tartibu anu kalima nyata tartib ya rukun tayamum. Ya rukun tayamum taya lima nya nu hiji mindahkeun lebu, mindahkeun lebu teh maksudna mindahkeun lebu maksudna mah kieu mindahkeun lebu tina tempatna tina taneuh rek di buruan rek di mana eta mah nya mangga. Penting tanahna nu suci nya. Nah, lebuna anu suci mindahkeun dimindahkeun ka dampal panangan maksudna mindahkeun ka dampal panangan nah mindahkeun rek dikumaha rek digebukeun ke kumaha kitu nya rek ditetelkeun penting mah supaya lebu teh nempel kana panangan kana dampal panangan mungkin supaya tiasa diusapkeun kana pamenteu oge kana dua panangan maksudna kitu nya. Wa yustaratu ayyakuna badanuhu laisa alihi najasatun wa rumafuin anha. Sareng tadi kan disebatkeunnya masalah tayamum ieu upami bahasa ayeuna mah meureunnya disebat bahasa kasarna mah banserep kitu nya. Pangganti upami anu asli teu aya atawa aya tapi teu tiasa digunakeun da bocor misalkan kakarak dipake. Nah, ieu kadudukan tayamum teh sapertos kitu. Sapertos kitu. Kumargi kitu aya syarat-syarat leuwihna. Di antara nanaon di dieu disebutkeun wa yustaratu sareng disaratkeun. Ayakuna kudu aya badanuhu badana si jalmi laisa alaihi najasah teu aya najisan. Gue rumafuin anha anu henteu dihampura sabab najis teh henteu sadayana ngamadorotkeun nya. Aya disebutkeun dina kitab-kitab nu ageung nya. Ari najis teh aya najis nu dihampura aya opat perkara. Aya najis dihampura tina badan. Jadi lamun urang sholat misalkeunnya ka tepaan ka antelan eta najis eta henteu mantak ngabatalkeun kana sholat. Naon atuh? Aya dua. Aya dua perkara najis anu dihampura dina badan sareng baju. Di antaranana naon nu kahiji nyaeta getih. Getih sorangan atau getih nu sejen nya. Getih oge nanah. Eta anu sakedik. Anu sakedik, ari sakedik maksud ukurana kumaha anu sakediknya? Naon teh? Nya ukurana kabiasaan urang. Eta lamun aya getih tah, aya getih dina baju atau dina kulit. Ah, mun kira-kira jalmi nu sejen ningali eta diukur eta teh getih teh sakedik apa seueur? Eta mah ukuran kabiasaan urang we nya, adat urang. Lah, eta mun dianggap seueur eta artina ngamadorotkeun kana kasucian baju urang atau kasucian badan urang kudu dikumbah eta mah nya. Upami dianggap sakedik mah eta mah dimaafkeun anu mun cek istilah santri mah eta mah ma'fun anha ya ma'fun anha dihampura teu mantak ngamadorotkeun kana salat ya. Jadi meunang urang salat misalkan aya sakeclak getih aya dina badan atau dina baju eta dimaafkeun teu mantak ngamadorotkeun karena kasucian baju atau badan katanya. Eta nu bagian pertama nyaeta anu aya najis anu dimaafkeun dina baju sareng badan. Tadi nu pertama nyaeta getih atau nanah lamun saeutik. Anu kadua nyaeta najis naon wae upami eta najis teh saeutik pisan. Saeutik pisan maksudna kumaha saeutik pisan dugi ka teu tingali teu ka tingali. Najis anu teu tiasa katingali ku panon urang. tiasa ketinggalan cenahar kudu pake kacamata nu ieu pembesar teh nusok dikangge nusok di ieu nusok digunakeun ku ieu teh ku tukang jamnya tukang reparasi jam tangan teh geus kitu tiasa cenah katinggalian tuh geuning deuh tai lalur teu gede pisan geuning cenah pake kacamata eta mah ah eta mah teu dianggap anu dimaksud dia upami aya nanti najis tina badan atau baju tapi najis teh teu katinggalian kecuali pake alat eta mah dihampura najisnya dihampura misalkan lamun diumpamakeun nya tai laleur misalkan tai laleur duka tai laleur ageung apa da tai laleur kadang-kadang teu katinggalian ku urang atawa ieuna ceuki ihna misalkan ceuki ihna ting ari laleur soki tara duka upami nya upami emang soki meureunkeun saeutik pisan da moal kos ceuki urang mending nguyumbang nya menceki lalir memberen sakit dik pisannya mal katinggalian ku mata kecuali meren pamake make Microsoftnya atau naon teh atau kaca pembesar teh anu sok diangge ku reparasi tukang jam teh nya ah eta najis nu kos kitu upami kana-kana baju nya urang nuju salat atawa kana-kana badan eta dihampura teu mantak ngabatalkeun kana kasuci kana salat urang nya ah eta golongan nuka hijinya eta najis najis anu dihampura tidak pernah badan sarang baju. Anu kadua aya golongan najis teh dihampura dina cai. Lamun kana cai mah dihampura eta najis teh. Tapi upami dina baju mah teu. Naon atuh? Nyata aya dua perkara oge. Aya dua macam najis anu dihampura dina masalah cai teh. Anu kahiji nyaeta najis hewan nya hewan anu maot anu paeh hewan anu paeh nya bangke hewan maksudna bangke hewan anu mana hewan eta teh teu aya getihan hewan teu aya getihan sapertos naon sapertos laleur laleur kan teu aya getihan nya coba we potong sukuna nya atau pencit tah da moal kaluar getih. Nah, eta laleur nya, laleur najis tetep mun paeh laleur najis. Lamun prak kecemplung kana kopi urang nya, urang keur ngopi ari seg teh sakadang laleur ceplung weh kedelantaran kopi masih panas atuh langsung paeh laleur teh meureun. Nah, kumaha tah hukum kopi urang? Nah, kudu dipiceun atau lebar meureun isuk-isuk karek rek diserudut geus dilaleuran tah. Paeh we di dinya. Ah eta mah teu ngamadorotkeun nya, teu mantak najis. Har meureun da lamun boga kageuleuh mah jadi geuleuh meureun nya. Nginumna oge da teu tega meureun mukitu mah. Eta dihampura nya. Najis model-model kitu dihampura. Henteu mantak nganajiskeun kana cai. Teu kedah dipiceun nya, eta kopi teh lebar nya. Eta kopi lebar ulah dugikeun ka dipiceun mah laleurna we nya laleurna dipiceun kitu ari kopi na mah teu jadi najis nya kitu nya anu kadua najis anu dihampura dina cai teh nyaeta najis anu leutik pisan anu saeutik pisan dugi henteu katingali tasami saperti nu tadi eta dihampura dina cai teu mantak nganajiskeun kana cai. Contohna misalkan aya laleur. Nah, urang keur ngopi ari clok teu laleur ka dinya meureun nempel dina luhurna gelas, nempel dina luhurna gelas. Ari hek teh cureh naon teh? Giih nya, giih dina gelas kopi urang. Teu kira-kira dasar si laleur cenah. Nah, eta mah da ada usah gede na geki ihlar di lumur katinggalian nya. Eta dihampura najisna. Najis tetap najis har dihampura nya teu mantak nganajiskeun kana eta cai kopi mangga pada dileueut teu naon, teu haram nya, teu najis soalna. Nah, eta di antarana nya syarat tayamum teh nya uih deui nya, eta pembahasan masalah najis anu dihampura. Nah, uih deui nya eta di antarana syarat tayamum teh nya syarat jalmi tiasa tayamum kangge salat sareng salatna sah teu wajib naon teh teu wajib qada eta upami nya disyaratkeun dina badanna teh teu aya najisan. Teu aya najis anu sakira-kira najis eta teh teu dihampura. Upami misalkan aya aya kotoran meureun misalkan aya nemblog dina badanna teh ieu kacakar atawa ka ieu peso nya meureun raheut loba betihan tepikeun ka urat aret kana leungeunna kana ieu eta mah sing tayamum oge tetep wajib qada kumargi ari tayamum mah teu ngaleungitkeun najis nya ari najis mah tetep kedah dikumbah. Nah, kumargi kita disebatkan di dia wa yust nante fa in kanat maka lamun aya an najasatu najis jadi lamun aya najisan bimahalin najwi au gairihi misalkeun dina dina liang cewok dina liang cewok maksudna liang ieu ya, liang tai lamun urang cewok teu bersih arehek teh eueuh bade bersihan deui teu aya cai geus teu aya akhirna kangge wudu ge teu aya tayamum weh eta meureun kan najisna aya keneh nya najisnya aya keneh kumaha hukumna walam yajid ma yuziluha sareng si jalmi upamu eta si jalmi nya henteu kenging perkara anu bisa ngaleungitkeun eta najis maka tayamum wa qada ma sallahu bitayamumi ma maka manehna meunang tetep meunang tayamum har wa qada wajib manehna ngodoan ma sallahu salat anu kumaneh dipigawe bitayamumi ku eta tayamum. Jadi upami jalmi nya kaleresan. Jadi kieu contohnya nun ringkasnya. Upami jalmi kaleresan. Bade bade wudu teu aya cai. Upami nuju nuju ieu misalnya nuju leumpangan nya. Nuju musafir leumpangan kitu. Prak wae di Tegalan misalkan di naon teh di Tegalan di padang pasir. Rada hese emang ngagambarkeun di Indonesia mah rada hese nya digananya. Da di Indonesia mah sing sanajan musim halodo kumaha ge alhamdulillah jigana ari kangge wudu mah masih aya nya. Moal tepikeun ka saperti di padang pasir insyaallah. Nya mun digambarkeun nya digambarkeun ku urang model di dieu misalkan di Hadramaut kan seueur padang pasir ari di Hadramaut meureun jelema leumpangan. Teu mawa cai misalkan leumpangan eta bade ngangge mobil ngene pede ka daerah padang pasir nu teu aya pendudukna nu teu aya perkampungan prak we asup waktu salat kan anjeunna teu nyandak cai aya cai jeukeur nginum kumaha kan tadi disebatkeun eta kaayaan darurat meunang tayamum tapi ari heg teh cenah geuning. Oh, ieu rada ieu oge ya. Tadi kasubuhan bekel teh atuh miceun heula. Miceun teu bersih, da teu aya cai. Teu nyandak tisu oge. Meureun eta mah upami kajadian sapertos kitu berarti najis tina ieuna liangna teu tiasa bersih. Ah eta mah tetep tayamum nya. Tetep ngalaksanakeun salat kedah diinget. Sholat anu eta teh wajib dikodoan karena ayeuna sholatna sholat darurat tungkul. Sholatna eta disebutna sholat kangge ngahormat waktu. Sholat kangge ngahormat waktu wajib tetap sholat ulah ditinggalkan, ya wajib tetap sholat ulah ditinggalkan wajib manena sholat har eta sholat teh wajib dikodoan, ya wajib dikodoan. Wasunanuhu rengse masalah fardu farduna tayamumnya wa sunanuhu ieu bade ngajelaskeun masalah sunat-sunatna pasunatanna nanya wa sunanuhu sareng ari pasunatanna tayamum atas miatu anu kahiji nyaeta maca bismillah maos bismillah kulantaran nyaeta sapertos dijelaskeun dina pelajaran-pelajaran nu kapungkur ari bismillah teh nyaeta disunahkeun kajalmi muslim maos bismillah upami bade ngalakukeun padamelan padalamelan anu dianggap sae nya anu dianggap sae nya tayamum kan ibadah sae berarti kan nya kedah disunatkeun oge kedah maos bismillah. Nah, paling sakediknya bismillah teh nyata bismillah teh nya Aril Abdul namanya nya nu lengkep nya bismillahirrahmanirrahim. Wa tahfiful gubari sareng anu kadua tina pasunahan tayamum nyata tahfiful gubari nya eutikeun atawa naon teh nipiskeun lebu tadi kan kurang disebatkeun upami bade tayamum teh anu pertama rukunan naon naklu turab mindahkeun lebu mindahkeun lebu teh ka mana nya upami eta mah terserah bade kana panangan dampal panangan berarti misalkan digebukeun ya dampal panangan digebukeun kan lebu kena rempel tah tos nempel teh sateu acana diusapkeun kana pamente nya eta disunahkan dikeprokeun heula tapi lalaunan dikeprokeunannya dikeprokeun heula supaya ulah seueur teuing upami seueur makan kacamerong kemernya wa tafriqul asabi fi kulli darbatin sareng disunahkeun oge nah nuju urang ngagebug lebu teh nyata ke nuju urang ngagebug lebu nya ngagebug lebu kangge mindahkeun lebu kana dampal panangan eta disunahkeun ieu teh jari-jarina jari-ji teh nya jari-ji panangan teh disunahkeun kedah ieu nanti kedah direnggangkeun kedah direnggangkeun kedah direnggangkeun wa naz'ul khatami fil ula sareng dina pasunatanna teh nya eta upami jalmi bade tayamum anjeuna ngangge ali-ali yang ngangge ali eta disunahkeun oge nanti kedah dicopot alina kedah dicopot tapi eta disunan anu dihukuman sunate anu pukul anu pertama adap anapun ari anu kadua mah eta wajib naon atuh bedana sebab upami teu dicopot anu kadua kalina berarti lebu moal asup kana handapeun kana kulitnya kulit anu kahalangan ku alit ya kan kahalangan berarti moal katempelan ku lebu kitu makana ari anu kadua mah eta wajibnya eta wajib dibuka upami jalmi bade tayamum nya ngangge ali ya kalaresan mangke ali komo ali na upami ali nu ageung mah kitu nya meureun lega pisan nu katutupanana nya eta wajib anu keur pertama anu pukulan anu pertama nya pukulan kana lebu teh sunah eta mah dicopot api anu kadua mah wajib kedah dicopot nya pukulan anu kadua mah nah dicekapkeun sake wae pangawasan dina dinten ieu nya mudah-mudahan aya manfaatna urang tiasa ngamalkeunana nya wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.